Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, yang mana kemarin telah kita bacakan secara ringkas makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamati at-ta'atu fil ma'ruf." Sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya as-sam'u wat-ta'ah kepada seorang pemimpin, dalam hal ini adalah pemimpin as-sariyah, amir as-sariyah, pasukan perang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika amir tersebut mengatakan bahwa, "Bukankah aku adalah orang yang diperintahkan oleh Nabi kalian alaihi salatu wassalam untuk senantiasa kalian taati?" Maka orang-orang yang berada di sampingnya mengatakan, "Bala, benar." Maka diperintahkan mereka untuk mengumpulkan batang-batang kayu bakar, kemudian diperintahkan pula untuk membakar kayu bakar tersebut sehingga menjadi api yang membara, api yang besar, sampai kepada satu perintah, yaitu mereka diminta untuk terjun dan masuk ke dalam api-api tersebut. Maka salah seorang dari mereka berpikir dengan pikiran yang jernih, dengan logika yang jernih, "Fararna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Ai nahnu ma ata'na ar-rasul illa li ajalil firari minan nar. Fa kaifa nadkhulun nar?" Kami ini masuk ke dalam Islam tujuannya untuk jauh dari api an-nar, jauh dari api neraka. Kenapa kami mau taat kepada perintah untuk masuk ke dalam api neraka? Wal'iyadzubillah. Maka mereka semua bersepakat untuk menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam pun mengikrarkan, menyetujui apa yang telah mereka perbuat ketika mereka tidak mendengarkan perintah dari sang amir yang mengandung kemaksiatan. "Law dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah." Kalau mereka, orang-orang yang diperintahkan tadi, masuk ke dalam api tersebut, maka niscaya mereka tidak akan keluar kecuali nanti pada hari kiamat. Mereka akan mati konyol, mereka akan membunuh diri-diri mereka, mereka akan berlawanan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan qatlu an-nafsi. At-ta'atu fil ma'ruf, diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya ketaatan adalah khusus pada perkara-perkara kebaikan dan yang tidak mengandung kemaksiatan. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah wara'ah, "Walakin laisa ma'na dzalika anna waliyal amri idza amara bi ma'siyatin tankhali'u wilayatahu." Ini yang harus kita perhatikan bersama. Akan tetapi bukanlah makna dari kisah di atas bahwa apabila waliyal amr, pemerintah, penguasa, memerintahkan kita kepada satu hal yang mengandung kemaksiatan, tankhali'u wilayatahu, kemudian artinya kita telah berlepas diri dari kepemimpinan dia, dari kekuasaan dia yang sama sekali tidak ada unsur as-sam'u wa ta'ah lagi. Ini kesalahpahaman dari syariat-syariat Nabi, dari membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak mentaati seorang waliul amr, seorang penguasa, ketika dia memerintahkan kita kepada kemaksiatan, bukan artinya seluruh perintah dia tidak kita taati. Tetap perkara-perkara yang tidak ada unsur kemaksiatannya kita taati. Tapi khusus satu perintah, khusus satu perkara yang mereka perintahkan dan ada unsur kemaksiatannya di sana, itu saja yang tidak kita taati. Adapun selainnya, wa yajuzul khuruju alaihi, disebutkan oleh beliau hafizahullah wara'a, dan bukan artinya kita boleh mengkudeta, menggulingkan, merongrong kekuasaan dari pemerintah atau penguasa tersebut. Kita meminta dia turun karena telah memerintahkan rakyatnya kepada kemaksiatan. Tidak demikian yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin yuta'u fi ma adaha, tetap ditaati dari perkara-perkara yang mereka perintahkan dan tidak mengandung kemaksiatan. Wa haula as-sahabah, contohnya sangat jelas dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang mendapatkan sebuah perintah yang berisi kemaksiatan dari seorang amir as-sariyah al-ansari. Haula as-sahabah lam yakhruju ala amirihim bisababi amrihi iyyahum dukhulan nar. Para sahabat tidak lantas mengkudeta sang amir, tidak lantas meminta sang amir turun, tidak lantas merongrong kekuasaan atau kepemimpinan sang amir. Bahkan mereka hanya sekedar tidak mau taat untuk masuk ke dalam api yang diperintahkan oleh amir tersebut. Bal baku muti'ina lahu, dan para sahabat tersebut yang ada di sisi sang amir tetap mentaati semua perintah yang tidak ada kandungan kemaksiatannya. Perintah untuk mengumpulkan kayu bakar tetap, perintah untuk menyalakan api tetap, tidak ada unsur kemaksiatan sama sekali dalam perintah-perintah yang lainnya. Maka yang tidak dijadikan sebagai realisasi dari amr as-sam' wa ta'ah adalah perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan. Selain itu tetap ditaati oleh mereka. Walakin lam yuti'uhu fi hadhil mas'alati faqat. Hanya saja mereka para sahabah tidak mentaati dalam perkara qatlun nafsi tadi, bunuh diri agar masuk ke dalam api yang diperintahkan oleh sang amir. Maka ini harus difahami dengan baik, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Bukan artinya satu kesalahan, bukan artinya dua kesalahan, satu ketergelinciran, dua ketergelinciran dari seorang amir, dari seorang penguasa, dari seorang pemerintah, berarti menghalalkan kita, membolehkan kita untuk mengkudeta mereka, merongrong kekuasaannya mereka. Tidak. Siapa orang yang tidak punya salah? Siapa pemerintahan yang sempurna kepemimpinannya? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda, sebelumnya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ada sedikit sedikit celah dari kepemimpinan-kepemimpinan mereka, khilafah, dan mereka manusia biasa. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, manusia biasa yang bisa benar bisa salah. Khilafah yang sempurna ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali mendekati kesempurnaan. Apakah semua yang ada di sisi para sahabat artinya kita telan secara mutlak selama tidak menyelisihi Al-Qur'an wa sunnah? Naam. Selama tidak menyelisihi Al-Qur'an wa sunnah? Naam. Bahkan terkhusus Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali, mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis beliau yang telah kita ketahui bersama, hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu arda, khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Mereka adalah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin yang telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apabila satu kesalahan, dua kesalahan lantas kita jadikan sebagai alasan untuk khuruj, untuk mengkudeta, melawan pemerintah, penguasa yang ada, maka kita tidak akan selamat dari pemahaman takfir kaum khawarij wal iyadzu billah. Kesalahan tetap ada, akan tetapi di sana kesalahan itu bertingkat-tingkat. Kesalahan itu mutafawit, ada kesalahan yang bisa dimaklumi, ada kesalahan yang tidak bisa dimaklumi. Kesalahan yang bisa dimaklumi, kesalahan manusia biasa, kullu bani adam khatta' wa khairul khatta'ina tawwabun. Berbeda dengan pemahaman mereka kaum Al-Khawarij ketika satu kesalahan berarti telah menjadi taghut, berarti pemerintahan tersebut pemerintahan syaitan yang harus diturunkan, yang harus digulingkan, dan seterusnya dari keyakinan jelek yang ada di sisi mereka, wal'iyadzu billah. Kemudian kata beliau, Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah wal ulama, dan para ulama, idza umirun nas bima'siyatillah, atau idza amarun nasa bima'siyatillah, apabila para ulama ada di antara mereka yang memerintahkan mad'unya, yang memerintahkan manusia, yang memerintahkan kaum muslimin untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, au ahallu haraman, atau ketika mereka berani untuk menghalalkan sesuatu yang haram, au haramu halalan, atau mereka mengharamkan sesuatu yang halal, fala tajuzu ta'atuhum fi dhalik, padahal ulama tidak diperkenankan kita untuk mentaati mereka. Tiga keadaan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ulama, ma'ruf, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Keutamaan-keutamaan para ulama telah kita ketahui bersama dari ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rekomendasi al-ulama warathatul anbiya, dan yang seterusnya. Akan tetapi apabila kondisi pertama, mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, tidak kita taati. Kondisi kedua, mereka ahallu haraman, menghalalkan sesuatu yang haram. Jelas Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, kemudian mereka halalkan. Begitu pula kondisi yang ketiga, sebaliknya perkara-perkara yang halal mereka haramkan. Maka tiga keadaan ini dijelaskan oleh beliau, fala tajuzu ta'atuhum fi dhalik. Tidak boleh kita mentaati mereka dalam perkara tersebut. Fallahu jalla wa'ala, qala fin nasara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayatnya, telah menyebutkan di dalam firmannya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan mereka kaum An-Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kaum Nasara adalah kaum yang memiliki sifat ghulu, berlebih-lebihan ketika berhadapan dengan al-abid atau al-ubbad di tengah-tengah mereka, al-ahbar, ahli ibadah, ya ulama kalau di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka orang-orang yang berlebihan, seakan-akan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan keadaan kaum Nasara tersebut terhadap ahbarnya, terhadap para ahli ibadah di tengah-tengah mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Wal Masih ibn Maryam, wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahidan, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Jalla wa ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kaum Nasara telah menjadikan ahli ibadah di tengah-tengah mereka, rahib-rahib mereka, sebagai Rab, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, begitu pula mereka menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam sebagai sesembahan, sebagai anak Tuhan kata mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha liya'budu ilahan wahidan. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari zat-zat yang mereka sekutukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kaum Nasara terlalu ghulu, terlalu berlebihan dalam menghadapi rahib-rahibnya, ahli-ahli ibadah di tengah-tengah mereka. Mereka akan melakukan apapun yang dikatakan oleh rahibnya, oleh ahli ibadahnya, bahkan dikenal di tengah-tengah kaum Nasara dengan syukukul ghufran. Ada sebuah kertas cek yang mana cek itu bisa mengampuni seluruh dosa dan kesalahan mereka. Tentunya dengan keyakinan-keyakinan yang ada di sisi mereka, dengan membayar sejumlah uang, dengan melakukan sejumlah ibadah, amalan dan yang seterusnya. Dan mereka meyakini itu semua. Kata rahibnya tidak boleh melakukan ini dan itu, mereka taati. Ketika rahibnya mengatakan kamu harus bayar sekian nominalnya, maka mereka taati. Syukukul gufran. Kalau sudah pegang cek tersebut, kertas selembar tadi, sudah. Apapun yang dia kerjakan akan selamat dari azab yang mereka yakini akan didapati oleh orang-orang yang bermaksiat di tengah-tengah mereka. Dia akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka. Katanya demikian. Maka hal ini atau keadaan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka telah menjadikan ahli ibadah tersebut, rahib-rahib tersebut, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma sa'alahu Adi bin Hatim. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan tentang ayat ini ketika beliau alaihi salatu wasallam ditanya oleh Adi bin Hatim radiyallahu ta'ala anhu ardah, ma ma'na ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ketika Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menanyakan makna ayat ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disampaikan oleh Adi bin Abi Hatim, karena beliau adalah seorang Nasrani sebelum masuk ke dalam Al-Islam, inna lasna na'buduhum, wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Ini pemahaman yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu arda, seakan-akan ingin meminta penjelasan yang lebih dari Nabi alaihi salatu wasallam, apa makna dari ayat ini, apa tafsir dari ayat ini bahwa orang-orang Nasara itu menyembah rahib-rahib mereka, padahal menurut Adi bin Abi Hatim kami tidak pernah sujud, kami tidak pernah ruku, kami tidak pernah melakukan satu amalan dengan tujuan patung-patung rahib-rahib tersebut, afwan, rahib-rahib tersebut, ahli-ahli ibadah tersebut, tidak pernah. Kami tidak pernah beribadah untuk tujuannya adalah mereka. Li'annahu kana nasraniyan thumma aslam radhiyallahu ta'ala anhu ardah, karena beliau dahulunya seorang Nasrani dan masuk ke dalam Al-Islam. Fahuwa yukhbir 'anil nasara, maka Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu arda mengkhabarkan tentang keadaan kaum Nasara, annahum lam yakunu ya'buduna al-ahbar war ruhban. Keadaan nyata, kondisi nyata yang ada di hadapan Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu arda dipersaksikan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam bahwa kaum Nasara tidak pernah menyembah al-ahbar war-ruhban, tidak pernah menyembah ahli-ahli ibadah di tengah-tengah mereka, dan tidak pernah menyembah pula rahib-rahib mereka. Yani yarku'un lahum yasjuduna lahum, mereka tidak pernah ruku', tidak pernah sujud kepada ahli ibadah tersebut. Kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaisa, bukankah wahai Adi, yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatastahillunahu. Bukankah wahai Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu arda, mereka dulu, yakni mereka kaum Nasara, yuharrimuna ma ahallallah, mereka mengharamkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Yani rahib-rahib ini, ahli-ahli ibadah di sisi kaum Nasara, berani untuk mengotak-atik Injil yang ada di sisi mereka. Diputar, balikkan. Mana yang menurut mereka halal, tapi Allah haramkan, mereka jadikan halal. Mana yang menurut mereka haram, tapi Allah halalkan, mereka haramkan. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apa yang mereka inginkan itulah yang ditulis dan dirubah dari Injil-Injil yang ada. Oleh karenanya Injil sekarang sudah tidak asli lagi. Walaupun Injil merupakan salah satu kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, akan tetapi Injil tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah azza wa jal telah menjaga Al-Quranul Karim sampai kapanpun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini khusus pada Al-Quran dan yang menjelaskan Al-Quran yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak pada kitab terkhusus Injil yang ada di sisi kaum An-Nasara. Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Bukankah para rahib tersebut, para ahli ibadah tadi, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, kemudian kalian ikut mengharamkan apa yang mereka haramkan? Kalian lebih mendahulukan ucapan rahib, ucapan ahli ibadah daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, وَيْحِلُّنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحِلُّنَهُ. Mereka menghalalkan, para rahib tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan, karena dirasa itu adalah amalan-amalan yang bisa menguntungkan para rahib dan kaum Nasara, atau bisa mendatangkan pundi-pundi uang dan yang seterusnya. Maka dihalalkanlah oleh rahib-rahib yang ada, para ahli ibadah yang ada, padahal itu Allah haramkan. Fatastahillunahu. Maka sikap kaum Nasara mengikuti apa kata rahib dan ahli ibadah tersebut. Qala bala. Maka kata Adi bin Hatim, bala, benar ya Rasulullah, itu yang telah kami lakukan dahulu. Qala fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Taat kepada para rahib, taat kepada para ahli ibadah, ketika para ahli ibadah memutarbalikkan apa yang ada di dalam Injil, wal'iyadzu billah. Ibadatuhum laisat maqsuratun, kata Syekh Al-Fauzan. Beribadah kepada sang rahib, beribadah kepada ahli-ahli ibadahnya kaum Nasara, tidak terbatas hanya pada ruku, ala ruku'i was sujud. Tidak hanya terbatas pada ruku'nya kaum Nasara, sujudnya kaum Nasara kepada mereka. Bal ta'atuhum fit tahlili wat tahrimi wat tasyri', bahkan ketaatan kaum Nasara kepada rahib-rahib tersebut ketika ikut menghalalkan, ikut mengharamkan, dan ikut-ikutan terhadap syariat yang telah dibuat oleh mereka para rahib, wal iyadzu billah. At tasyri' wat tahlil wat tahrim haqqun lillahi wahdahu, yang berhak untuk menentukan sebuah syariat, yang berhak untuk menghalalkan satu perkara, yang berhak untuk mengharamkan suatu perkara, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hak murni yang dimiliki oleh Allah azza wa jal, dan tidak pada zat yang lainnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam tidak berhak untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, sebaliknya mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, tidak berhak. Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti apa yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi para rahib dan ahli ibadah di sisi kaum Nasara, mereka berani untuk menganulir syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal menghalalkan, mengharamkan, membuat syariat merupakan hak murni yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa zaman sekarang itu hak prerogatif, hak murni yang dimiliki oleh Allah jalla wa ala. Seperti misalkan hak prerogatif presiden. Presiden yang punya hak, yang lainnya menteri segala macam tidak boleh ikut campur. Allah subhanahu wa ta'ala pun memiliki hakun lillah, hak murni. hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicampuri siapapun. Malaikat yang paling mulia pun tidak bisa. Ketika Allah sudah mengharamkan satu perkara, ya sudah haram. Ketika Allah menghalalkan satu perkara, ya sudah halal. Tidak bisa dianulir, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Itulah ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa meletakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kepala kita, dan tidak boleh kita serahkan persembahan tersebut kepada para ulama yang menyelisihi perkara-perkara ini, wal iyadu billah. Hakun lillahi wahdahu la yajuzu ayu syarikahu fihi ahad, tidak ada boleh seorang pun yang mencampuri urusan hak Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tasyri', membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Wala nuti'u man ahalla ma harrama Allah, dan kita tidak boleh mentaati siapapun yang telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, au harrama ma ahallallah, atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka berani membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekutu-sekutu tersebut, tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala tersebut, syara'u lahum, telah membuat sebuah syariat dari urusan agama ini, malam ya'zam bihillah, padahal Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengizinkan mereka untuk membuat sebuah syariat. Maka ketika ikhwati fillah yarhamukumullah, maka ketika kita mentaati wejangan seorang alim yang menyelisihi Al-Qur'anul Karim, wejangan seorang alim yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tak ubahnya keadaan kita seperti keadaan kaum Nasara yang mengikuti apapun yang ada di sisi rahib dan ahli ibadah di tengah-tengah mereka. Maka akidah al-Islam, akidah ahli sunnati wal jamaah, akidahnya salafiyin jelas. Para ulama, para umara wajib untuk kita taati selama urusan-urusan yang ada di tengah-tengah mereka sejalan dengan Allah, sejalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama keluar dari jalur tersebut, keluar dari rel tersebut, maka kita tidak berhak, bahkan tidak boleh untuk tunduk kepada perintah-perintah al-umara wal-ulama tersebut. Kadzalika, begitu pula, la yuta'ul ulama, tidak boleh kita mentaati para ulama fima akhta'u fihi minal ijtihad. Tidak boleh kita mentaati para ulama ketika mereka salah dalam ijtihad yang mereka keluarkan. Wa ma khalafu fihi dalil, dan ketika mereka menyelisihi dalil-dalil Al-Quran yang ada, dalil-dalil sunnah yang ada, tidak boleh kita taati. Ini baik dalam permasalahan fikih, permasalahan akidah, dan yang lainnya. Dalam permasalahan fikih, satu contoh. Al-Imam Ibnu Hazm memiliki sebuah pendapat ketika seorang melakukan as-sa'i dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, maka menurut pendapat dan fatwa dari beliau dilakukan sebanyak 14 kali. Dari Safa menuju Marwah itu belum terhitung satu di sisi beliau, di sisi Al-Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah. Safa menuju Safa baru satu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan manasik beliau ketika beliau mengatakan khudhu anni manasikakum. Ayo kalian ikuti manasik-manasik yang telah aku kerjakan. Dari Bukit Safa menuju Marwah satu kali, Marwah menuju Safa terhitung dua. Begitu terus. Jadi nanti orang yang sa'i akan memulai sa'inya dari Safa dan akan mengakhiri sa'inya di Bukit Marwah. Tapi kalau pendapat Al-Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah, seorang alim kabir, siapa yang tidak mengenal beliau? Al-Hafidh, Al-Imam, Al-Imamul Kabir Ibnu Hazm. Tapi namanya imam, bukan malaikat. Pernah terjatuh dalam sebuah kesalahan. Beliau berfatwa, Safa menuju Safa terhitung satu. Jadi 14 putaran dalam sa'i. Kesalahan. Ijtihad beliau menyelisihi dalil dari sunnah Nabi SAW. Kalau kita dituduh sebagai pihak yang ya'buduna Rabi'an, kata mereka, mereka itu telah menyembah Rabi' ibn Hadi Umair. Kenapa? Apapun kata Rabi' ibn Hadi, mereka tunduk, mereka patuh. Hati-hati. Ini tuduhan berbahaya. Lisanul hal yang ada di sisi mereka, berarti kita ini musyrikin. Menyembah seseorang, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin, kufar. Hati-hati dari pemahaman takfir. Makanya pemahaman haddadiyah ini berbahaya. Ikhwati fillah yara'akumullah. Fitnatul haddadiyah ini berbahaya sekali. Jangan dianggap remeh. Ketika ada seorang yang mengatakan kelompok lain, pihak lain, ya'buduna alim, ya'buduna aliman, ya'buduna rabi'an, ya'buduna muhammadan. Hati-hati, ini bukan ucapan yang ringan, ini tuduhan. Dan tuduhan harus ada buktinya. Tidak boleh hanya sekedar tuduhan, tuduhan, dan tuduhan tanpa ada al-adillah wal-barahin. Maka ketika kita dianggap sebagai seorang ya'buduna aliman, kita akan ikuti apa fatwa dari Al-Imam Ibn Hazm alaihi rahmatullah. 14 kali sa'i. Ya sudah, kalau kita umrah dan haji 14 kali. Tapi karena akidah ahli sunnah tidak memandang individu. Ketika salah, tidak diikuti. Imamul kabir, tidak diikuti. Syekhul kabir, tidak diikuti. Syekhul Islam, tidak diikuti. Abu Bakar As-Siddiq salah, tidak diikuti. Nabi alaihi salatu wassalam salah, tidak mungkin. Mustahil. Karena Nabi alaihi salatu wassalam ma'asum, dijaga, pembawa syariat beliau. Tapi setelah Nabi alaihi salatu wassalam, bisa benar, bisa salah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bisa benar, bisa salah. Ya Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, bisa benar, bisa salah. Al-Bukhari wa Muslim, bisa benar, bisa salah. Semua para ulama tanpa terkecuali. Apalagi sekelas Syekh Rabi Ibn Hadi Umair, bisa benar, bisa salah. Siapa yang menganggap bahwa Syekh Rabi itu ucapannya pasti diambil oleh mereka walaupun keliru? A'udzubillah minat dalali wal hawa. Apa perlu kita tunjukkan sekian banyak bukti, sekian banyak rekaman-rekaman, sekian banyak data-data ilmiah yang kita tidak sejalan dengan Syekh Rabi? Beliau memberikan fatwanya, memberikan satu arahannya, tapi tidak sesuai, lantas tidak kita ikuti. Apa perlu dipaparkan semuanya? Hati-hati ikhwati fillah yarhamakumullah. Ketika beliau bersalah, Syekh Rabi Ibn Hadi bersalah, tidak mungkin kita ikuti. Karena beliau bukan seorang yang ma'asum. Bahkan ini akidah yang ditanamkan oleh beliau, Syekh Rabi Ibn Hadi Umair. Ini akidah yang ditanamkan oleh beliau, hafidhahullah wa ra'ah. Dan ini pula akidah yang ditanamkan oleh a'immatus salaf, junjungan-junjungan kita yang terdahulu. Al-Imamul Bukhari atau a'immah al-fuqaha al-madhahib al-arba'ah, al-Imamu Syafi'i, wal-Imamu Malik, wal-Imam Abu Hanifah, wal-Imamu Ahmad, begitu semua pendapat mereka. Kalau ada satu pendapatku, ini dalam masalah fikih padahal, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fadribuhu 'alal haid, lemparkan ucapanku ke dinding, menunjukkan tidak ada taklid. Ini kepada imam besar. Masa perlu kita bahas? Lebih mulia mana antara Syekh Rabi dengan Al-Imam Ahmad? Ya masa perlu dibahas? Zamannya aja sudah berbeda. Syekh Rabi hidup di akhir zaman, Al-Imam Ahmad hidup di zaman kapan? Jauh Al-Imam Ahmad lebih mulia. Itu saja tidak diambil mentah-mentah ucapan beliau. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kita harus benar-benar insaf, adil dalam menyikapi sebuah permasalahan. Jangan karena sakit hati, jangan karena kita punya tendensi urusan pribadi, tujuan pribadi menjatuhkan si fulan, menjatuhkan si alan karena saya tidak suka dengan dia, karena menjadikan kita orang yang tidak adil dalam bersikap. Jangan. Kita harus adil dalam bersikap. Musuh saja kalau dia benar harus kita dukung. Tidak boleh kita jatuhkan karena dia musuh saya, harus kita tenggelamkan dia, terus kita jatuhkan, kita sungkurkan. Lah kemana kebenaran yang ada di sisinya? Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah telah saya nukil dalam majelis-majelis yang ada bagaimana beliau memberikan nasihatnya kepada kita. Sikap adil itu harus lebih kita kedepankan. Sikap adil, sikap insaf harus lebih kita kedepankan ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita. Begitu pula dengan teman-teman kita. Dengan musuh saja kita harus adil, apalagi dengan teman sendiri, kan begitu. Ini akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, tabi'in, atba'at tabi'in. Tidak boleh kita menzalimi pihak lain karena kita tidak senang, mentang-mentang kita benci, mentang-mentang kita sakit hati, mentang-mentang kita begini dan begitu, kita jatuhkan dia sejatuh-jatuhnya. Kita diskreditkan dia sejauh-jauhnya. Tidak kita anggap sama sekali dia sebagai seorang yang berjasa dan yang seterusnya. Tidak. Hati-hati ikhwati fillah yarhamakumullah dari sikap ghulu, dari sikap at-tanattu'. Dan jangan sampai ada syubhat yang masuk di tengah-tengah kita. Kalian menuntut untuk kami bersikap adil. Tapi kenapa kalian terlalu menjatuhkan Asyadus Sunnah? Muhammad bin Hadi maksudnya. Kenapa Muhammad bin Hadi dikatakan sebagai akhas minal haddadiyah, seorang yang muhaddun lillahi wa rasuli? Hati-hati. Kenapa kok terlalu kasar ucapan yang kalian sematkan kepada Syekh Muhammad ibn Hadi? Kenapa? Sekian tahun, 4 tahun fitnah ini berjalan, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dipelajari satu persatu oleh Syekh Rabi ibn Hadi Umair. Dipelajari oleh Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Hamdani al-Jabiri. Dipelajari oleh mereka. Sampai keluar satu kesimpulan dari Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Hamdani al-Jabiri. Bahwa ar-rajul yuhibbuz za'amah. Mencintai kemasyhuran, kepemimpinan. Sekian banyak data ada di sisi beliau. Jangan sampai ada yang mencela. Oh, itu Syekh Ubaid kan enggak bisa melihat. Syekh Ubaid kan kafif. Syekh Ubaid kan buta, a'ma. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Lantas kalau orang buta tidak bisa berfatwa. Mau dikemanakan fatwanya Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah? Syekh Ibn Baz kafif. Seorang yang buta mau dikemanakan fatwa-fatwa beliau? Dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan manhaj, semuanya beliau berfatwa, alim. Bahkan telah kita sebutkan keutamaan Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz menjadi mufti yang bukan dari keturunan alu syekh. Mau dikemanakan? Jangan karena sakit hati, karena ketidaksenangan, kebencian menjadikan kita tidak bisa bersikap adil. Hati-hati dari perkara yang demikian, ya khawatir fillah ya ra'akumullah. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai perbandingan syattani baina hadza wa dza, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ulama memiliki hukum terhadap kesesatan Muhammad bin Hadi dengan adillah wal barahin yang ada di sisi mereka. Sementara di sisi yang lain Muhammad bin Hadi menuduh masyayikh yang lainnya, Arafat wa man ma'ah, sebagai orang-orang yang jelek katanya dengan adillah wal barahin. Tapi ternyata dibuktikan adillah wal barahin tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masa mau disamakan? Kan tidak mungkin disamakan. Yang satu dengan dalil, yang satu tanpa dalil. Yang satu mungkin karena sakit hati, yang satu mungkin karena jengkel, karena benci, dan yang seterusnya. Tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka jangan kita memiliki sikap yang tidak adil di dalam melihat fitnah yang ada ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada dan yang akan terus ada sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa kita. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau hafidhahullah wa ra'ah, ibadatuhum laisat maqsuratun. Atau sampai kepada amlahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Siapa mereka yang berani membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan syariat-syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yuta'ul ulama fi ma akhtahu fihi minal ijtihad. Ketika seorang alim berijtihad lantas salah, tidak perlu untuk kita taati. Wa ma khalafu fihi dalil, dan apa yang mereka telah menyelisihi dalil dari Al-Quran, dalil-dalil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh pula kita taati. Karena kalau kita tetap mentaati apa yang ada di sisi mereka dari kesalahan, dua kemudaratan. Yang pertama, kita telah menyelisihi ajaran Allah, ajaran Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Yang kedua, kita menambah beban seorang alim tersebut. Salah diikuti, dosanya akan mengalir ke dia, dosanya akan mengalir ke seorang alim. Maka di sini kenapa Ahlus Sunnati wal Jamaah dikatakan oleh Syekhul Islam alaihi rahmatullah sebagai arhamun nasi bil khalq. Kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah as-salafiyun dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, Ahmad Ibn Abdul Halim, sebagai arhamun nasi bil khalq, kelompok yang paling rahmah, yang paling memiliki sifat kasih sayang kepada manusia-manusia yang lainnya. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah tidak rela ketika pentolan da'i yang membawa kesesatan, yang mengkoar-koarkan kesesatan, mengkoar-koarkan kebid'ahan, kesyirikan, kebid'ahan, dan yang seterusnya, dia menjadi orang yang menanggung dosa sekian banyak kaum muslimin yang mengikuti dia. Sehingga datanglah Ahlus Sunnah kemudian menasehati kaum muslimin, jangan ikuti. Ini yang disebut dengan bahasa mereka at-tahzir. Sehingga timbul nama jamaah tahzir, jamaah yang suka mentahzir katanya. Hati-hati, tuduhan dustain. Kita bukan jamaah yang suka mentahzir. Kalau kita jamaah yang suka mentahzir, berarti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang jauh lebih keras mentahzir kita dari kaum khawarij, dikatakan sebagai jamaah apa? berani mengatakan jami Jumat tahdzir. Nabi SAW Jumat tahdzir. Hati-hati. Nabi yang mentahdzir ikhwanul muslimin. Telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Yang merukuna minal Islam. Kama yang merukusah minal ramiyah. Mereka keluar dari Islam. Bahkan kata Nabi, kalau aku bertemu dengan mereka, la qataltuhum qatla'at. Aku akan perangi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerangi kaum 'Ad, membinasakan kaum 'Ad. Nabi tahzir. Nabi jemaah tahzir berarti. Hati-hati. Tuduhan-tuduhan yang demikian ini harus berdasarkan insaf. Jangan karena satu kesesatan terbongkar, satu kebid'ahan terbongkar, satu kesyirikan terbongkar, sakit hati dengan ahlus sunnah, sakit hati dengan salafiyun, sakit hati dengan du'at yang menyuarakan al-haq. Jangan, bersyukur harusnya. Karena sekian banyak kaum muslimin meninggalkan orang tersebut sehingga dosanya tidak sampai kepada dia lagi. Harusnya bersyukur, tapi qalilun min ibadiyah syakur. Jarang ada hamba-hamba Allah yang mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kita dapati para ulama yang salah dalam berfatwa, yang salah dalam bersikap dan menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh kita mengikuti mereka. Karena ketika kita tetap mengikuti mereka berarti taklidul a'ma, kita fanatik buta dan kita tidak boleh berfanatik kepada siapapun kecuali pada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Li'anna ba'dal mudallilin ya'khuduna min aqwalil ulama ma yuwafiqu ahwa'ahum walau khalafad dalil. Karena sebahagian orang-orang yang sesat, ya'khuduna min aqwalil ulama, mereka mengambil dari ucapan-ucapan para ulama, ulama ahli sunnah, ulama salaf, ma yuwafiqu ahwa'ahum, yang mana ucapan mereka itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, walau khalafad dalil, walaupun menyelisihi dalil yang ada, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah. Oleh karenanya, kita akan mendapati bagaimana sebahagian kaum sufiyah ketika mencari dalih, mencari pembenaran bolehnya maulid, menukil ucapan a'immatus salaf. Al-Imam Suyuti, Al-Imam Syafi'i, wal-imam, wal-imam, terus. Mereka akan berusaha mencari. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dicoba untuk mereka. Mana ini kalamnya, ucapannya Syekhul Islam yang bisa dibawa ke kanan dan ke kiri? Mana? Karena mereka tahu, kalau mereka tidak membawa apa-apa, mereka membawa syariat ini. Ini, syariatnya maulid Nabi. Dengan tangan kosong seperti itu, tanpa ada ucapan ulama, tanpa ada embel-embel, mungkin tafsir dari mufassirin dan yang seterusnya, akan sengaja ditolak dan mudah ditolak oleh kaum muslimin. Mereka tidak mau. Mereka maunya syariat ini harus diamalkan oleh kaum muslimin. Bagaimana caranya? Dibumbui dengan bumbu-bumbu perkataan ulama tadi. Akan mereka cari dan dipotong kanan kiri, dipotong depan belakang, akan dipotong sesuai dengan hawa nafsu mereka, walaupun kata beliau menyelisihi dalil yang ada. Menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi sunnah. Begitu pula syariat yang mereka namakan dengan yasinan, tahlilan dan yang seterusnya. Tidak sedikit dari mereka yang mengatasnamakan bahwa ini diperbolehkan. Lihat Imam Suyuti dari kitab ini, kitab ini, kitab ini. Apalagi dai yang zaman sekarang yang lagi rame di televisi, diundang kemana-mana. Katanya satu bulan terakhir bisa 20 ribu undangan yang masuk ke kontaknya. Luar biasa. Ini bukan dai sejuta umat lagi. Ini. Kalah dai sejuta umat. Tapi apa itu ukuran kita, tolak ukur kita dalam mengambil sebuah ilmu agama? Apakah demikian? Banyak-banyakan undangan, banyak-banyakan kuantitas. Semakin banyak seorang dai yang hadir, bahkan sampai lapangan yang disediakan oleh panitia tidak cukup menampung pengikut yang ada, orang-orang yang mau hadir di majelisnya, nasihatnya, luar biasa. Hati-hati dari yang demikian. Tidak semua pihak, tidak semua dai yang menyuarakan kebenaran akan mendatangkan sekian banyak kuantitas, sekian banyak jumlah. Contohnya yang sering kita sebutkan di majelis-majelis yang ada, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Mi'raj, mendapati satu nabi, dua nabi, tiga nabi, memiliki pengikut hanya 10 orang. Ada yang cuma 3 orang, ada yang 2 orang, bahkan ada yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Ini sekelas nabi. Utusan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa risalah kenabian. Yang dibawa bukan syubhat-syubhat, potongan-potongan kalam ulama, bukan, yang dibawa syariat. Tapi yang mengikuti tidak ada. Yang menentang banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wala tuti aktsara man fil ard" jangan kalian taati, jangan kalian ikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi. Fayudilluka an sabilillah. Karena mereka itu akan menyelewengkan kalian dari jalan kebenaran, jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan barometer, bukan tolak ukur banyaknya undangan dalam satu bulan dari dai tersebut, banyaknya yang hadir dan yang seterusnya, oh berarti dia berada di atas al-haq. Bukan. Bukan itu barometer seorang muslim. Seorang pribadi muslim harus melihat apa yang disampaikan sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf, baru kita ikuti. Tapi kalau dibolak-balik, Al-Quran gak ada menjelaskan syariat maulid Nabi, sunnah pun tidak ada, kalaupun ada ayatnya ditafsir ke kanan dan ke kiri, kalaupun ada hadisnya ditafsir ke kanan dan ke kiri. Begitu pula ucapan ulama tadi yang telah kita jelaskan, dipotong kanan, kiri, depan, belakang, dipotong sampai bisa menyerupai dan mencocoki hawa nafsu mereka. Wal-iyadzubillah, walau khalafat dalil, walaupun Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskan hal tersebut. Maka kita harus berhati-hati dari model-model du'at, para masyayikh dan para ulama yang demikian keadaannya. Kemudian kata beliau, wakadzalika la tajuzu ta'atul ladzina yatba'una uqulahum wa yuqaddimunaha ala adillati syar'i. Bahkan kita tidak boleh pula tunduk dan taat kepada para ulama yang lebih mengikuti akal-akal logika mereka. Wa yuqaddimunaha ala adillati syar'i, dan mereka mengedepankan akal fikiran mereka dibandingkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, ini hati-hati sudah. Kalau ada dai yang seperti ini, hati-hati. Menurut saya rokok itu tidak haram. Menurut saya rokok itu hanya sekedar makruh, dan makruh pun dibahas oleh para fuqaha. Dan ini hati-hati, ada permasalahan bisnis di sini. Bisnis antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir, orang-orang muslim yang tidak mau rugi dan yang seterusnya, dibahas tuntas kata mereka yang berkaitan dengan haramnya rokok. Karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an, tidak ada dalil dari sunnah. Ini model dai yang semacam ini sesuai dengan apa yang dinamakan oleh Syekh Al-Fauzan, la tajuzu ta'atul ladzina yattabi'una uqulahum, yang mereka jadikan sebagai dalil utama, sebagai landasan utama, rujukan utama adalah otak-otak mereka, pikiran-pikiran mereka, logika-logika berpikir mereka. Hati-hati. Selama Al-Qur'an dan As-Sunnah dikesampingkan, bahkan lebih cenderung menyampaikan pendapatnya, maka kita harus berhati-hati dan tidak boleh mentaati dai model demikian. Seperti nasihat beliau hafizahullahu wa ra'ah. Fallahu jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala akhbara annal musyrikina yastahillunal maitata. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa kaum musyrikin yastahillunal maitah. Kaum musyrikin telah menghalalkan bangkai-bangkai, padahal bangkai telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kaum musyrikin menghalalkan. Kaum musyrikin menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Innaha mimma ahallallah. Maka mereka mengatakan sesungguhnya bangkai-bangkai tersebut, al-maitah, adalah perkara atau benda-benda atau sesuatu yang hakikatnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maitatu wal madbuhatu sawa indahum. Maka bangkai dan hewan-hewan sesembelihan mereka jadikan satu hal yang setara, satu hal yang sama. Yaqulun, mereka katakan, mal farqu bainahuma kulluhu sawa. Apa bedanya antara dua hewan ini, yang satu bangkai, yang satu sudah disembelih, sama semua. Mau mati ketubruk kendaraan, mau mati jatuh dari gunung dan yang seterusnya, itu kan maitah, bangkai. Misalkan ada seekor hewan kambing jatuh dari atas jurang, terperosok ke dalam jurang, mati, tidak boleh kita makan, haram, maitah, hukumnya bangkai. Berbeda dengan seekor kambing yang disembelih, seekor sapi yang disembelih, ini sesuatu yang halal untuk dimakan. Tapi kaum musyrikin ngeyel, sama-sama kambing, sama-sama sapi, sama-sama mati. Kenapa yang satu haram, yang satu halal? Sama kedua-duanya. Kedua-duanya sama, sama-sama halal, kata mereka. Wallahu jalla wa ala qal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi alaihi. Janganlah kalian makan sesuatu, hewan-hewan yang tidak dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Yakni yang mati dalam keadaan menjadi bangkai. Hum i'taradu ala hadza. Mereka membantah ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena hewan yang mati, misalkan tadi terperosok atau ketabrak sebuah kendaraan dan yang seterusnya, berarti kan tidak disembelih, tidak disebutkan bismillah ketika dia mati. Maka hal ini dibantah, dianulir oleh mereka, kaum-kaum musyrikin. Hum i'taradu ala hadha. Mereka membantah ini semua. Waqalu, mereka katakan kulluhu sawa. Sebenarnya bangkai dan hewan yang disembelih itu sama. Wal mudzakkatu wal maitah. Al mudzakkatu wal maitah. Hewan yang disembelih atau bangkai semuanya sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Bal yaqulun. Al mudzakkah wal maitah sawa. Innal maitata aula bil hil. Mereka mengatakan bahwasanya bangkai itu lebih berhak untuk dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini hati-hati syubhat kaum musyrikin, bisa masuk ke dalam otak-otak kita ini. Hati-hati. Ketika mereka mengatakan innal maitah aula bil hil, Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, bangkai haram, hewan-hewan sesembelihan halal. Mereka balik apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebuah syariat. Bahkan kata mereka, bangkai itu jauh lebih halal daripada hewan sesembelihan biasa. Dengan alasan, mereka ini ngomong bukan dengan pepesan kosong, tanpa ada dalil, tanpa ada burhan. Tidak, kaum musyrikin bicara dengan dalil dan burhan. Apa kata mereka? Li'annallaha huwallazi zakkaha. Kalian tidak tahu, yang menyembelih bangkai tersebut, kata kaum musyrikin, adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih berhak untuk dijadikan sebagai makanan yang halal. Bukan manusia yang menyembelih kambing atau sapi tersebut tadi yang tertubruk atau terperosok ke dalam jurang, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembelih mereka. A'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Amal madbuha, adapun hewan yang disembelih oleh manusia, antumul ladzina dzabahtumuha wa dzakkaitumuha, kalian manusia biasa yang menyembelihnya, yang menjadikan dia sebagai hewan yang mati. Qala Allahu Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, kalau kita sampai termakan dengan syubhat-syubhat model mereka ini, maka berarti kita telah menjadi orang-orang yang juga persis seperti mereka, musyrikin, sama, tidak ada bedanya. Padahal kan masuk ke dalam logika, apalagi kisah ini sampai ke tengah-tengah kaum sufiyah. Wah, luar biasa, ini akan dipegang erat-erat ini. Yang menyembelih maitah bukan kita, bukan manusia biasa, Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik Rabbul Alamin. Ini yang menyembelih al-maitah, yang menyembelih seekor bangkai. Zahirnya saja dia terperosok ke dalam jurang, mati, tapi matinya itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih berhak untuk halal, dipermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaum muslimin mendengarkan dan mentaati apa yang ada di sisi mereka, ya kita makan juga bangkainya, ya kita nikmati juga, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum yang sama. Fa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka dalam perkara tersebut, kalian juga akan sama berstatus sebagai orang-orang musyrikin, wal iyadzu billah. Ai wa in ata'tumuhum fi istibahatil maitah. Kalau kalian sama pendapatnya dengan mereka, memiliki pendapat bahwa bangkai-bangkai tersebut adalah sesuatu yang boleh untuk dimakan, bahkan halal untuk dikonsumsi, innakum lamusyrikun, kalian pun akan masuk ke dalam golongan orang-orang musyrikin. Kalian akan masuk ke dalam golongan orang-orang musyrikin. Li'annat tahlila wat tahrima haqqul lillahi jalla wa ala. Karena menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, hak murni, hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala nuti'u ahadan, maka kita tidak boleh mentaati seorang pun, fi tahlili ma harramallah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu dan alim fulani, alim tersebut menghalalkannya, tidak boleh kita dengarkan penghalalan tersebut. Au tahrimu ma halallah, atau ada yang lain mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Innama nuti'u man amarna bima amarallahu bih. Allah Subhanahu wa taala ketika telah memerintahkan sesuatu, memerintahkan kaum muslimin untuk dengar dan taat, maka yang kita dengar dan yang kita taati adalah perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan tersebut. Wa man ahalla ma ahallahu Allah, dan kita mentaati siapa yang telah menjadikan hal tersebut perkara-perkara yang halal, menjadikan hal tersebut perkara-perkara yang haram. Wa harrama ma harramahullah, li'anna ta'atahu ta'atun lillahi jalla wa ala wa ta'atu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita taati adalah model para ulama yang mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan, mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apa kata Al-Quran, itu yang mereka sampaikan. Apa kata sunnah, itu yang mereka sampaikan. Apa kata pemahaman salaf, itu yang mereka sampaikan. Tidak dibolak-balik, tidak ditukar-tukar. Ini para ulama yang harus kita dengarkan dan harus kita patuhi serta kita taati wejangan dan nasihat-nasihat mereka. Hukum fikih. Demikian pula seperti yang telah kita sebutkan dari contoh Al-Imam Ibnu Hazm. Kalau kita mentaati Al-Imam Ibnu Hazm dalam perkara sa'i tadi, berarti hakikatnya kita telah menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi alaihi salatu wasallam sudah baku. Tidak bisa diotak-atik lagi, sudah paten. Enggak bisa lagi untuk dikurangi, ditambah, direnovasi, direvisi atau mungkin dianulir dan yang seterusnya, tidak bisa. Tetap sudah baku apa yang dimiliki oleh syariat Allah dan syariat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa katsiran ma naqra'u hadhihi al-ayyam fi as-suhufi liman yaqul ma damatil mas'alatu fiha khilafun fa nahnu na'khudhu bi ayyi qawlin min aqwalil ulama wa hum fi dhalika sawa' fa idza akhadna bi ayyi qawlin faqad ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Beliau membawakan sebuah syubhat. Yang mana insyaallah syubhat ini akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya, tapi kita sedikit bacakan. Katsiran man naqra hadhihi al-ayyam. Banyak sekali kami baca pada hari-hari ini, fi suhuf, pada koran-koran, majalah-majalah yang ada. Mereka yang mengatakan, mereka yang memiliki sebuah pernyataan, sebuah statement, madamatil mas'alatu fiha khilafun, selama sebuah permasalahan syariat terjadi khilaf, silang pendapat dalam urusan atau permasalahan tersebut, sebuah syariat, sebuah perkara khilaf, para ulama tidak sepakat, khilaf, perselisihan di tengah-tengah mereka, perselisihan di tengah-tengah para fuqaha, perselisihan di tengah-tengah para mufassirin dan yang seterusnya, khilaf, tidak sepakat. Kalau ada sebuah permasalahan yang di dalamnya ada silang pendapat antara satu alim dengan alim yang lainnya, fanahnu na'khudhu bi ayyi qawlin min aqwalil ulama, maka syubhat ini mengatakan kita berhak dan kita boleh untuk mengambil pendapat manapun dari pendapat ulama-ulama tersebut. Wahum fi dzalika sawa, alim fulani, alim allani, alim A, alim B, sama dalam permasalahan ini, dua-duanya bisa kita ambil pendapatnya. Fa idza akhadna bi ayyi qaulin, kalau kita ambil apapun dari ucapan yang kita pilih, faqad ata'na Allah wa ata'na ar-rasul, berarti kita telah taat kepada Allah dan kita telah taat kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syubhatnya. Contoh kecil untuk menggambarkan. Insyaallah ta'ala nanti kita akan bantah syubhat ini sesuai dengan apa yang beliau tuliskan pada pertemuan yang berikutnya. Permasalahan syariat yang berkaitan dengan hukum gambar. Khilaf katanya. Di kalangan para ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah kalau syubhat ini mengatakan mau ambil pendapat ulama yang membolehkan gambar ya silahkan. Mau mengambil pendapat ulama yang mengharamkan gambar pun silahkan. Dua-duanya sama. Mau ngambil pendapat A yang menghalalkan gambar boleh. Mau ngambil pendapat B yang mengharamkan gambar boleh. Silahkan. Ini syubhatnya. Berbahaya ini syubhatnya. InsyaAllah nanti akan kita bahas secara rinci. Permasalahan gambar. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Telah dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Di antaranya, la'ana al-musawwirin. Nabi SAW mengatakan la'ana, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melaknat siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang senang menggambar. Dibahas oleh para ulama, al-musawwirin ini siapa yang dimaksudkan? Apakah menggambar dengan tangan, lukisan, fotografi dan yang seterusnya? Singkat khilaf yang ada di tengah-tengah para ulama, mereka semua berkesimpulan al-musawwirin, para penggambar, tukang gambar, mau di zaman dulu, mau di zaman sekarang, sama. Hakikatnya, yang menampakkan sebuah gambar dan menyimpannya. Bukan sekedar menukilan. Bukan sekedar menukilkan. Seperti Bathul Mubashir, live. Seperti kaca. Kita berpindah ke kanan, tidak akan terlihat jasad kita di kaca tersebut. Kita berpindah ke kiri, tidak terlihat jasad kita di kaca tersebut. Kalau itu tidak ada masalah. Live Mubashir, atau Bathul Mubashir, live. Siaran langsung. Ini enggak ada masalah. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah mengkondisikan hal yang demikian, enggak ada masalah. Kalau ini untuk bathul ilm, menyiarkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, menyiarkan faedah-faedah yang beliau sampaikan, enggak ada masalah. Tapi yang menjadi permasalahan kalau sudah disimpan, direkam, apalagi sampai ada foto. Kalau foto kan enggak mungkin seperti tadi, ke kanan dan ke kiri. Foto ya sabit, tetap ada. kecuali dalam perkara-perkara darurah. Perkara-perkara darurah enggak perlu kita bahas, di KTP, di SIM, di paspor dan yang seterusnya. Ini perkara darurah. Tidak bisa kita ingkari lagi dan tidak bisa kita pungkiri lagi di uang-uang kita yang diterbitkan oleh pemerintah ada gambar, mau gimana kan? Kita bakar uang-uang itu kan enggak mungkin. Mubazir innal mubazirina kanu ikhwana syayati. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dalam permasalahan ini ketika ada dua pendapat yang berbeda, apa tugas kita? Tugas kita mengambil mana pendapat yang sesuai dengan Al-Quran, mana pendapat yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dengan syubhat yang kita nukilkan di ucapan beliau tadi, yang beliau nukilkan dari nukulat, di koran-koran yang ada, di majalah-majalah yang ada. Karena untuk gambaran secara umum, kalau koran di Arab Saudi itu isinya memang ilmu, Masya Allah. Berbeda dengan kita, masalah politik, masalah pembunuhan ini dan itu, enggak. Kalau koran di sana ada kolom khusus masalah ilmu, bahkan Syekh Al-Fauzan punya kolom khusus untuk beliau menyampaikan ceramah-ceramahnya atau tulisan-tulisan ringkasnya di koran, koran Arab Saudi, resmi. Jadi jangan kita bayangkan kalau beliau menyebutkan suhuf, koran-koran, berarti seperti bayangan kita kalau Tim Pos, Samarinda Pos dan yang seterusnya. Bukan, berbeda. Kalau itu isinya Masya Allah, gambar semua. Maka khawatir filah ya ra'akumullah, ada syubhat ini di koran-koran Arab Saudi, maka beliau katakan ini syubhat yang berbahaya. Seperti kita ambil contoh tadi permasalahan gambar. Masalah gambar, kalau kita mengikuti ini syubhatnya, berarti kita ambil kanan silahkan, ambil kiri silahkan. Ini enggak dibenarkan dalam syariat. Karena hukumnya jelas, la'ana al-musawwiri. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menggambar. Apa kita mau mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak jawabannya. Tentunya tidak. Sekarang pertanyaannya, apakah gambar yang ada dan dipakai sebagai wasilah dakwah oleh sebagian pihak yang mengatasnamakan sebagai ahlus sunnati wal jamaah sesuai dengan apa yang ada dan diamalkan oleh para masyayikh di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ataukah tidak? Ini kan yang ribut ini, khilaf. Mau ngambil yang halal boleh, mau ngambil yang haram boleh. Kami mengambil yang halal, kenapa? Karena pemerintah atau masyayikh di Arab Saudi, masyayikh di Mekah, di Madinah, di Riyadh, Syekh Al-Fauzan, Syekh Mufti dan yang seterusnya, mereka enggak masalah di video. Oh iya, mereka enggak masalah di video memang. Tapi mereka mempersyaratkan video itu tidak untuk direkam. Dan ternukil sekian banyak fatwa dari Syekh. Insyaallah taala akan kita bawakan fatwa dari Syekh Saleh Fauzan dalam permasalahan ini. Beliau tidak rela, bahkan beliau mengatakan la narda, kami tidak rela. Dan kalau mau disamakan, kalau mau disetarakan, kalau mau dikiaskan, syaitan baina hadza wa dzak, yang dilakukan oleh da'i-da'i dalam tanda kutip ahlu sunnah, yang mereka mengatasnamakan dengan salafiyah dan yang seterusnya, dari du'at, ar-raja, apa yang mereka lakukan berbeda jauh dengan pemerintah atau masyayikh di Arab Saudi. Masyayikh di Arab Saudi, Masya Allah, duduk anteng, menyampaikan ceramah, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, ayat. Selesai, sudah. Kalau mereka ada actingnya, ada nanti di air mancurnya, luar biasa, banyak sudah. Sudah masuk ke perkara tamthiliyah, kalau dalam bahasa Arabnya. Sudah mulai acting, memperagakan antara satu orang dengan orang yang lain. Nanti ada lagi si fulan jadi si A, si Alan jadi si B. Ini jadi orang yang seakan-akan terlilit utang, ini seakan-akan yang berkutat dengan riba. Terus kayak acting, main film jadinya. Berbeda syaitan baina hadza wa dzak, gak bisa disamakan. Jadi kalau mereka mau menghalalkan, ini loh wasilah dakwah kami dengan televisi, ini loh wasilah dakwah kami dengan video, seperti yang dilakukan oleh para masyayikh di Arab Saudi. La. Kita katakan dengan tegas, la syattani baina hadza wa dzak. Berbeda antara kalian dengan para masyayikh tersebut. Bahkan Asy-Syaikh Al-Fauzan dengan tegas mengharamkan gambar. Asy-Syaikh Ibn Baz pun demikian, mengharamkan gambar. Yang tidak bisa dijadikan satu antara apa yang kalian kerjakan wahai du'at, ar-raja dengan apa yang mereka lakukan, tidak bisa disamakan. Berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Jangan kalian mencari dalih, jangan kalian mencari pembenaran dengan apa yang telah kalian lakukan dari syubhat-syubhat tersebut. Wal'iyadz billah. Ikhwati fillah yarakumullah, insyaallah ini yang kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Bidnillahi taala besok kita akan menjawab syubhat yang ternukil dari Syekh Saleh Al-Fauzan dari koran yang ada dengan ucapan beliau dengan penjelasan yang cukup panjang dan insyaallah taala mudah untuk kita fahami dengan membantah apa yang datang dari kerancuan berfikir mengatasnamakan khilaf di kalangan para ulama, boleh untuk kita ikuti manapun yang legowo, manapun yang lebih condong hati kita untuk mengamalkannya. Insyaallah taala besok akan kita bawakan jawaban dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.